Arba'in Hadis fi Manhaj Salaf karya Syekh Ali Al-Haddadi hafizahullahu taala wa ra'ah, memasuki hadis ke-26. Beliau sebutkan wujubu ingkaril munkar wa darajatuh, kewajiban ingkarul munkar serta derajat-derajatnya, tingkatan-tingkatan dalam ingkarul munkar. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bi lisanih, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dia juga belum mampu, maka dengan kalbunya. Dan itu iman yang terlemah. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah, menunjukkan jelas tentang wajibnya ingkarul munkar. Begitu pula dinukilkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, bahwa ingkarul munkar itu wajib, bihasabil kudroh, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mana yang dia mampu untuk dia lakukan dalam pengingkaran kemungkaran itu. Hadis juga menjelaskan bahwa pengingkaran dengan kalbu, ingkarul mungkar dengan kalbu, dengan hati, itu wajib, harus. Dimana jika dia tidak mengingkari kemungkaran itu dengan kalbunya, berarti telah hilang iman dari kalbunya, wal'iyadzu billah. Dikatakan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inna awwala ma tughlabuna 'alaihi minal jihad, al-jihad bi aydikum. Yang pertama kalian terkalahkan dalam jihad, artinya kalian tidak mampu, adalah jihad dengan tangan kalian. Tsummal jihad bi alsinatikum. Kemudian kalian tidak mampu jihad dengan lisan kalian. Tsummal jihad bi qulubikum. Kemudian jihad dengan qalbu kalian. Faman lam ya'rif qalbuhu al-ma'ruf wa yunkir qalbuhu munkar nukisa faju'ila a'lahu asfala. Maka kata Ali, yang kalbunya tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mencintainya, tidak membelanya, tidak mengingkari yang mungkar kalbunya, maka nukisa wal'iyadu billah, dia akan dibalik sehingga dijadikan yang atasnya di bawah. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Semakna dengan riwayat Ali bin Abi Thalib, asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika Abdullah bin Mas'ud mendengar seseorang berkata binasa atau celaka orang yang tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, mutlak begitu. Pokoknya orang tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, berarti binasa dia, hancur, celaka sudah. Tapi lihat kecerdasan para sahabat, kejelian fikhus salaf, terbimbing dengan ilmu syar'i. Maka kata Ibnu Mas'ud, halaka atau innama halaka man lam ya'rif biqalbihil ma'ruf wal munkar. Yang binasa, yang celaka orang yang tidak amar ma'ruf dengan kalbunya, tidak nahi mungkar dengan kalbunya. Artinya Ibnu Mas'ud dalam asar ini pun menjelaskan bahwa derajat ini, tingkatan yang ini dengan kalbu, tidak ada uzur orang padanya. Harus dan kewajiban yang wajib. Adapun amar ma'ruf, nahi mungkar dengan tangan, dengan lisan, belum tentu orang mampu semuanya. Terkadang orang ada uzur, terkadang tidak ada kuasa untuk melakukannya, gak mampu. Sebagaimana hadis sebutkan, Rasulullah memberi 3 derajat dengan tangan, dengan lisan, dengan kalbu, dan itu iman yang terlemah. Dengan tangan dan dengan lisan, orang terkadang masih punya udzur, ketidakmampuan. Tapi kalbu tidak ada udzur, karena tidak ada resikonya, gak ada sulitnya. Dengan hatinya dia mencintai, membela dan menyenangi yang ma'ruf, membenci dan mengingkari kemungkaran yang ada. Makanya derajat terendah ini, jika tidak ada padanya, celaka dia, binasa. Baru ini yang pantas dikatakan binasa. Dan ini mendidik kita untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Terkadang karena over semangat, berapi-api, ucapan itu sendiri menyalahi syariat. Padahal sekilas ucapan orang yang punya ghirah, kecemburuan terhadap agamanya, perhatian terhadap syariatnya, padahal ucapan itu salah. Seperti orang ini tadi di depan Ibnu Mas'ud, binasa kalau orang gak amar ma'ruf, gak nahi mungkar, ucapan ini gak benar, menyalahi hadis Rasul SAW, mutlak secara lepas dikatakan demikian, gak benar. Orang masih punya udzur di hadapan Allah. Tetapi yang gak ada udzur kalbunya. Harus dengan kalbu dia mengingkari kemungkaran, mencintai kemakrufan. Begitulah beda orang yang terbimbing dengan syariat, dengan ilmu, dengan orang yang hanya berbicara dengan emosi, semangat hampa, tanpa bimbingan Quran dan Sunnah. Kata Ibnu Mas'ud pula, yushiku man asya minkum an yara munkaran la yastati'u lahu ghaira an ya'lamallahu min qalbihi annahu lahu karih. Akan datang masa di mana kalian melihat kemungkaran, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja Allah tahu pada kalbunya bahwa dia membenci kemungkaran itu. derajat terendah sebagaimana Rasulullah sebutkan. Adapun terkait hadis Abu Sa'id, perawi hadis di riwayat lain di Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan itu akan tersebutkan lagi nanti, bahwa dalam khutbah Rasulullah sebutkan, ala la yamna'anna rajulan haibatun nas an yakula bihaq idha alimahu. Ketahui, jangan sampai salah satu dari kalian terhalangi untuk menyampaikan al-haq. Jika dia tahu itu al-haq, sampaikan. Jangan sampai terhalangi karena takut kepada seseorang. Karena takut dari kekuasaan atau yang ada pada seorang, akhirnya dia terhalang untuk menyampaikan al-haq, padahal dia tahu. Dan dalam hadis, fabaka Abu Sa'id. Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis kemudian menangis. Radhiyallahu anhu. Qala, beliau katakan, qad wallahi ra'aina asya fahibna. Demi Allah, kita ini banyak melihat, yakni kemungkaran, banyak melihat situasi di mana kebenaran harusnya disampaikan al-haq, tetapi kita ini takut karena orang yang ada di hadapan kita memperhitungkan ini dan itu, sehingga terhalang untuk menyampaikannya. Hadis pula diriwayatkan Imam Ahmad, dan ada tambahan lagi di mana Rasulullah sebutkan, fa innahu la yuqarribu min ajal wa la yubaidu min rizqin ayuqala bihaq au yudhakkira bi'azim. Jangan kamu terhalangi untuk menyampaikan al-haq karena kamu menyampaikan al-haq itu tidak akan mendekatkan ajalmu. Ini kalau usiamu misalnya Allah takdirkan 60 tahun, kamu masih usia 40 misalnya. Karena menyampaikan al-haq kemudian kamu akan mati, tidak mungkin. Tidak akan mendekatkan ajalmu. Kamu 60 mati ya 60. Tidak akan pula itu, penyampaian al-haq, menjauhkan rizkimu. Rizkimu sampai kepadamu tetap akan sampai, walaupun kamu menyampaikan al-haq tidak disenangi orang atau mengingatkan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan hadis Abu Sa'id ini, qala la yahqir ahadukum nafsahu. Rasulullah SAW katakan, jangan kalian menghinakan diri kalian, merendahkan diri kalian. Qalu ya Rasulullah, kaifa yahqiru ahaduna nafsah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana, apa yang dimaksud seseorang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya sendiri. Qala yara amrallahi alaihi fihi maqal thumma la yaqulu fi fa yaqulu Allahu lahu yawmal qiyamah ma mana'aka an taqula fiyya kadza wa kadza fa yaqulu khasyatun nas fa yaqulu Allah iyyaya kunta ahaqqu an takhsha. Yaitu Rasul katakan, ketika dia melihat perintah Allah, ini syariatnya, dikala menuntut dia, dia harus berbicara. Wah, ini mungkar, gak benar. Ini seharusnya begini, ini wajib. Tetapi dia tidak menyampaikan semua itu. Maka di hari kiamat, dan ini makna yang Rasul sebutkan, merendahkan, menghinakan dirinya, di hari kiamat akan ditanya oleh Allah, apa yang menghalangimu untuk menyampaikan ini, berbicara tentang ini dan itu. Dia menjawab, si hamba, karena takut kepada orang. Maka Allah katakan kepadanya, seharusnya kepadaku engkau lebih takut. Hadis ini, dua hadis ini, secara zahir, zahirnya tampak menunjukkan orang harus menyampaikan, harus berbicara. Itu al-haq, harus dia sampaikan al-haq. Itu kemungkaran, harus dia katakan itu mungkar. Kalau tidak, dia dicela. Jangan karena takut kepada orang dia terhalang untuk menyampaikan al-haq. Hadis pertama, sampai Abu Sa'id menangis karena tahu ini itu, tapi khawatir dan takut orang tidak menyampaikannya. Begitu pula hadis kedua, di yaumul qiyamah akan dicela oleh Allah karena dia tidak menyampaikan hak Allah tersebut. Terkesan berbeda dengan hadis kita. Hadis pertama dalam arba'in ini, di mana hadis arba'in menunjukkan terkadang orang punya udzur, tidak mampu, tidak punya kuasa untuk berbicara, menyampaikan al-haq atau ingkarul mungkar dengan lisannya. Selama dengan kalbunya itu yang dia mampu, ada makhraj, masih ada jalan keluar baginya. Maka para ulama menjamak dan mengkompromikan dua hadis ini, harus ditemukan karena tidak mungkin bertentangan apa yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis-hadisnya. Ibnu Rajab rahimahullah menjamak, beliau sebutkan yang tercela dalam hadis tadi, dua hadis yang dilarang, ketika yang menghalangi seseorang untuk berbicara semata-mata hanya karena khawatir atau takut kepada orang, khawatir dirinya dicela oleh orang, takut dirinya akan dikucilkan, takut dirinya, semakna itu. Maka dia terkena ancaman dan celaannya tadi. Ketika yang menghalangi dia berbicara, menyampaikan ingkarul mungkar, hanya semata-mata takut dari orang. Takut dalam artian tadi, takut dihina, takut dicela, takut ditinggalkan. Nah, tetapi jika takutnya itu takut yang menggugurkan kewajiban ingkarul mungkar, maka itu boleh. Jika ketakutan yang ada pada dirinya menggugurkan kewajiban ingkarul mungkar, maka itu tidak tercela. Begitulah para ulama salaf memahami. Di ini akan lebih jelas ketika kita melihat atsar Ibnu Abbas. Ketika Sa'id bin Jubair muridnya bertanya, bagaimana menurutmu Ibnu Abbas, kalau aku beramar ma'ruf atau bernahi mungkar kepada sultan, penguasa, pemerintah, khalifah atau yang semisalnya. Kata Ibnu Abbas, perhatikan, in khifta an yaqtulak fala. Kalau kamu takut dengan kamu ingkarul mungkar, amar ma'ruf kepada penguasa itu kamu bisa ditangkap dan dibunuh, takut karena itu, maka jangan. Jangan beramar ma'ruf, jangan bernahi mungkar dengan lisan kepada penguasa. Gugur kewajiban ini. Karena urusannya, taruhannya adalah nyawamu. Merekanya tersinggung, merekanya sakit hati atau serupa itu, dan kamu bisa-bisa dibunuh, maka enggak usah, kata Ibnu Abbas, jangan. Dan itu tidak tercela. Tidak tercela bagimu kalau kekhawatiranmu sampai tingkatan itu. Tsumma uttu, kembali Sa'id bin Jubair tanya lagi kepada Ibnu Abbas, tapi bagaimana aku melihat ini sultan, penguasa yang ini melakukan kemungkaran ini itu, meninggalkan yang ma'ruf ini itu, bagaimana? Dinasihati lagi oleh Ibnu Abbas, kalau kamu takut dibunuh, gak usah, jangan. Ketiga kalinya Sa'id bin Jubair tanya lagi kepada Ibnu Abbas, tapi aku tahu dia melakukan kemungkaran ini itu, aku mau ingkarul mungkar padanya, bagaimana? Maka kata Ibnu Abbas, in kunta la budda fa'ila fa fi ma bainaka wa bainahu. Kalau memang kamu harus melakukan ini, kamu memandang mampu dirimu melakukan itu, mengingatkan pemimpin ini yang berkuasa, kamu sampaikan amar ma'ruf atau bernahi mungkar padanya, maka hanya antara kamu dan dia, empat mata, tidak ada orang lain tahu, bukan di belakangnya, bukan di mimbar-mimbar kamu obral kesalahan-kesalahan mereka. Asyahid bahwa ada derajat di mana ketakutan orang pada jiwa atau keselamatan nyawanya itu menggugurkan kewajiban dia untuk nahi mungkar. Dengan demikian, selama perkaranya hanya kekhawatiran, bukan sampai pada tingkat nyawanya, maka itu tidak benar. Makanya Imam Ahmad rahimahullah mengingkari Yahya ibn Ma'in rahmatullahi alaih wa ghafirallah lahum, ketika menjawab di masa fitnah Quran makhluk, kalbunya dalam keadaan beliau yakin Quran kalamullah bukan makhluk, tapi situasi di zaman itu mencekam. Ideologi resmi negara Quran makhluk, yang tidak berkata demikian dari para ulama akan dipenjara, disiksa, dibunuh sebagiannya. Takut dari itu, maka beliau ucapkan Quran makhluk. Kata Imam Ahmad, tidak ada udzur bagimu. Adapun illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa berkata kufur tapi kalbunya tumaknina dengan iman. Kata beliau, itu ketika kematian ada di hadapannya, seperti hadits Ammar bin Yasir, pedang ditaruh di lehernya, ayo kamu jawab apa, atau ditodongkan pistol misalnya, na'udzubillah. Saat itu ada uzur baginya karena kematian, nyawa dia menjadi taruhannya. Jika dia takutkan itu, dia ada uzur. Ini belum sampai ke tingkatan itu. Betul, memang situasi di negara ma'ruf seperti itu mencekam, tapi kematian belum di hadapan dia. Al-Muhim, itu yang para ulama jelaskan dalam menggabungkan dua hadis tadi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Yang melihat kemungkaran dari kalian, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Merubah dengan tangan, kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak harus dengan perkelahian, tidak harus dengan peperangan. Di riwayat Saleh, Imam Ahmad sebutkan, at-taghyir bil yad laisa bisayf wassilah. Mengingkari kemungkaran, merubah dengan tangan, itu bukan berarti dengan pedang, dengan senjata, bukan. Tetapi beliau jelaskan bil islah, dengan membenahi. Dan itu diperjelas dengan perbuatan beliau ketika beliau melihat Imam Ahmad anak-anak di jalan, ada yang berkelahi karena ribut masalah apa namanya anak, maka didamaikan oleh Imam Ahmad. Gak boleh berkelahi, ayo ini begini gini, damai, salaman, saling minta maaf. Dipraktekkan oleh Imam Ahmad, begitulah ingkarul mungkar dengan tangan. Bukan berarti dengan senjata diangkat, dengan peperangan memerangi orang-orang yang melakukan kemungkaran, dipaksa berhenti dari kemungkarannya dengan power, dengan senjata yang diacungkan kepadanya, bukan itu. Demikian Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlu Sunnah rahimahullah, menjelaskan makna hadis ini. Adapun dengan kekuatan, dengan senjata, ini merupakan batas ingkarul mungkar yang hanya boleh dilakukan oleh penguasa. Ibnu Nahas rahimahullah menukilkan hal ini dari para ulama ahlu sunnah. Beliau katakan termasuk kesalahan besar dalam bab amar ma'ruf atau nahi mungkar, melakukan ingkarul mungkar dengan kekuatan yang itu semestinya wewenang pemimpin yang berkuasa, melihat orang-orang main judi misalnya, punya tempat di situ bar mereka mabuk-mabukan, minum homer, atau semisalnya tempat-tempat kemaksiatan. Tidak dibenarkan kemudian sekelompok orang karena punya massa, punya kekuatan, grebek tempat itu, dibakar, dihancurkan. Lah, kenapa? Kata Ibnu Nahas, karena batasan itu yang berhak berwenang melakukan adalah penguasa. Makanya hatta bahasanya pun disebut pihak yang berwenang, karena hanya mereka yang punya wewenang. Memang mereka yang berwenang untuk melakukan. Tidak boleh kamu yang muslim biasa, artinya rakyat biasa, melakukan ingkarul mungkar dengan kekuatanmu, kemudian membawakan hadis ini, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih. Oh, Rasulullah katakan yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya. Aku mampu merubahnya dengan tanganku. Bukan demikian para ulama memahaminya. Kamu ambil hadis, kamu fahami harus sesuai dengan bimbingan para ulama sunnah. Bagaimana mereka menerapkan, memahami hadis-hadis ini. Seperti tadi, Imam Ahmad, Imam Malik, Ishaq bin Rahuya, dan yang lain-lainnya, jika orang memang khawatir atau takut dengan ingkarul mungkar yang dia lakukan, madharat pada dirinya, dilukai, disakiti, dipukuli, atau kalau itu berkaitan dengan yang punya kekuatan atau kekuasaan, bisa dipenjara atau diasingkan, dibuang jauh atau disiksa, dicabuk atau semisalnya, maka gugur kewajiban dia beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Demikian Imam Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya, Guru Bukhari. Itu mazhab mereka. Banyak dari para a'immah salaf berpendapat demikian. Bukan sekedar rasa takut dari ancaman orang, dari celaan, dicemooh, dibenci, itu biasa. Karena itu resiko orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Allah sebutkan setelah wasiat Luqman kepada anaknya untuk beramar ma'ruf bernahi mungkar, wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Sabarlah, karena pasti akan ada sesuatu yang tidak mengenakkan bagimu, dicela, dicemooh orang, mungkin dikucilkan, diinikan, sok suci ini itu. Itu min azmil umur, perkara yang pasti kamu dapati. karena amar ma'ruf nahi mungkar berbeda dengan kemauan orang. Orang maunya bebas, semaunya, tidak diatur, tidak ada yang membatasi geraknya dan seterusnya. Nah, perkara ketiga yang tidak kalah pentingnya, bahwa semua ini hadis yang melihat kemungkaran dia rubah dengan tangannya, dengan lisannya, dengan kalbunya, ini demikian maknanya tadi telah kita sebutkan dari para imam kepada keumuman manusia siapapun. Kamu dapati dia melakukan kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Maknanya tadi bukan memerangi, bukan menghancurkan, tapi membenahi, menasehati, mendamaikan. Dengan lisan nasihat, dengan kalbu, dengan rincian yang tadi. Tidak kalah pentingnya apa yang Imam Ahmad katakan dalam ingkarul mungkar, kalau objeknya adalah penguasa, maka ini pengecualian berbeda dengan keumuman orang yang lainnya. Jika mereka, maka yang boleh dilakukan hanya satu, yaitu dengan lisan. Itu pun kalau kamu mampu dinasehati, ditakuti. Ditakuti yang dimaksud, ditakuti dengan nusus, dengan dalil. Allah mengancam yang melakukan ini, ayat firman begini maknanya, hadis Rasulullah mengancam, ya kan Rasulullah sabdakan begini maknanya. Ditakuti dengan ancaman Allah dan Rasul. Kata Imam Ahmad, la yuta'arrad li sultan fa inna sayfahu maslul. Adapun itu penguasa yang melakukan kemungkaran, maka tidak boleh disentuh, tidak boleh kamu masuk dengan dalih ingkarul mungkar, kamu cegah, kamu hentikan kemungkarannya, nggak boleh. Karena Imam Ahmad sebutkan pedangnya terhunus, artinya senjata dia, dia punya power, dia punya militer, dia punya ini, kekuatan. Fitnah yang terjadi kalau kamu lakukan itu tidak dibenarkan, kecuali dengan lisan saja. Itu pun tadi yang dimaksud sebatas mengingatkan dia dengan ayat dan hadis. Kata Ibnu Nahas rahimahullahu ta'ala, yaitu juga Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan, dengan bahasa yang baik yang bisa dia pahami, bahwa perbuatan itu mungkar. Oleh karenanya Musa dan Harun Allah perintahkan, fatiya fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kalian berdua datangi Fir'aun, sampaikan kepadanya perkataan yang lemah lembut Fir'aun, mungkin dengan itu dia mau takut atau mau ingat, karena dia pemimpin, penguasa. Makanya di masa khulafa, setelah masa Khulafaur Rasyidin, ada orang yang omongannya jelek kepada khalifah karena melakukan suatu kemungkaran, cemooh dan mencelanya. Maka khalifah itu mengatakan, kamu tidaklah lebih baik dari Musa dan Harun, dan aku tidak lebih buruk dari Fir'aun. Artinya Fir'aun saja, dan yang mengingatkan juga Musa alaihi salam, ulul azmi, minar rusul. Allah perintahkan menyampaikan dengan kata yang lemah lembut, lunak. Diingatkan demikian agar kemaslahatan dicapai. Dia menyadari bahwa dia dihormati sebagai pemimpin, dihargai. Al-Muhim itu kalau yang melakukan kemungkaran dari para pemimpin, orang yang berkuasa. Tidak boleh dengan kekuatan, dengan senjata, atau dengan kata-kata yang tajam. Kalaupun itu sekilas hak. Makanya di masa sahabat, ketika ada seseorang melihat Amir menggunakan pakaian tipis di zaman itu, yang tampaknya ma'ruf di masyarakat itu pakaian orang fasik, sehingga dia berdiri, seseorang ini mengatakan, lihat ini khalifah kita ini menggunakan pakaiannya orang-orang fasik, karena sangat tipis, ini transparan begini. Ya betul memang ucapannya, dan memang di masa itu pakaian seperti itu pakaiannya orang-orang fasik. Tapi pengingkaran seperti ini, tidak ada penghormatan kepada yang berkuasa. Malah dia disalahkan dan dimarahi oleh sahabat. Bukan demikian caranya ingkarul munkar. Makanya Ibnu Abbas tadi katakan, kalaupun harus kamu lakukan kepada Sa'id bin Jubair, antara kamu dengan dia. Kalaupun sudah bisa berdua empat mata, juga bukan begitu bahasanya. Ini pakaianmu pakaian orang fasik. Bukan. Tapi diingatkan dengan baik, bagaimana bahasa yang disampaikan terkesan sekali kalau kamu itu masih memuliakan dia. Maaf, Bapak apa pangkat dia raja atau apa, presiden kah, pemimpin. Nah, bahwa Rasulullah berkata begini, seharusnya seorang muslim begini, kita yang lemah lembut. Nah, di dalam hadis, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan derajat tingkatan ingkarul mungkar di dalam hadis ini, berarti ketiganya tingkatan dan derajat syar'i, yang berarti itu amalan mulia yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak benar dan bahkan istihza terhadap syariat ungkapan sebagian orang, dan itu kita dengar dari takfiriyin, khawarij, al-mariqin, dari hizbiyin. Tadi orang-orang yang punya semangat hampa, namun tidak terbimbing oleh syariat, Dari mereka ada yang mengatakan bahwa dari hadis ini yang melihat mungkaran rubah dengan tangannya, dengan lisannya, mengingkari kemungkaran dengan tangan, ini bagi lelaki gentleman. Gak mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan, ini bagi perempuan. Bisanya hanya ingkar mungkaran dengan lisan. Masih tidak mau dengan hatinya, ini banci. Kata mereka, qatalahumullah anna yufakun. Omongan yang kotor dan rusak, khabis, batil. Tidak demikian para ulama salaf mendudukkan masing-masingnya derajat bagi orang yang punya kemampuan dan bisa melakukannya, dan uzur ketika derajat yang satu tidak mampu untuk dia lakukan. Kembali kepada hadis Rasul katakan, wa dzalika adzaful iman, itu iman yang terlemah, menunjukkan amar ma'ruf atau nahi mungkar termasuk dari iman, termasuk dari perkara-perkara iman, khisalul iman. Dan hadis juga menjelaskan yang mampu melakukannya tentu lebih afdal dari yang tidak mampu untuk melakukannya. Derajat yang satu lebih tinggi dibanding yang lainnya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, terkadang motivasi yang mendorong orang melakukan semua itu roja'ut thawab, mengharap pahalanya yang dijanjikan oleh Allah. Terkadang pula dilakukan karena takut dari iqab, hukuman, hukuman Allah, celaan Allah bagi orang yang meninggalkannya, tidak beramal ma'ruf, tidak nahi mungkar. Terkadang juga dilakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar karena kecemburuan lillah, marah karena Allah melihat yang haram dilanggar. Terkadang pula itu dilakukan atas dorongan nasihat lil mukminin. Dia bernasehat terhadap mukminin karena rahmat kasih sayang kepada mereka, ingin menyelamatkan yang ini dari lembah maksiatnya, meninggalkan yang ma'ruf, perintah Allah. Terkadang juga dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atas dorongan karena dia sangat mengagungkan Allah. Artinya yang dia inginkan orang itu taat menjalankan perintah dan meninggalkan maksiat, karena dia tahu Allah dan itu tuntutan tauhid, yuzkar fala yunsa, untuk selalu diingat, tidak dilupakan. Yuta' fala yu'sa, untuk selalu ditaati, tidak dimaksiati. Yushkar wala yukfar, disyukuri, tidak dikufuri. Makanya makna dari sebagian ucapan salaf, waditu annal khalqa kullahum ata'ullah. Aku berharap, ingin seandainya semua manusia ini taat kepada Allah. Karena tahu itu hak Allah untuk ditaati dan tidak dimaksiati. Wa inna lahmi kurida bil maqarid. Walaupun untuk tujuan itu agar semua taat, kalaupun taruhannya dagingku, tubuhku ini digunting dengan besi, ini kalaupun dia dimutilasi, kalaupun dia demi orang semua taat kepada Allah, karena sangat cintanya dia kepada Allah, karena sangat dia mengagungkan Allah, tidak ingin melihat ada kemaksiatan di muka bumi ini. Abdul Malik Ibnu Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahumullah juga pernah berkata kepada ayahnya Umar, waditu anni ghiltu biya wa bikal qudur fillah. Kalaupun kita ini digodok, di bejana yang sedang mendidih airnya, ini dimasukkan di situ sebagai hukuman atau siksaan bagi keduanya karena mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Semua ini ucapan para a'immah karena tadi dorongannya begitu sangat dia mengagungkan Allah, sehingga tidak ingin melihat ada kemungkaran, ada kemaksiatan di muka bumi ini. Tetapi di sisi lain memberi semangat bagi seorang mukmin untuk punya keberanian dan melewati segala rintangan atau kekhawatiran terhadap resiko konsekuensi dari amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti dan darah bercucuran dari wajah beliau sallam, beliau hanya mengucapkan rabbighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Ini mereka lakukan semua ini menolak dakwah, mengingkari kenabian dan seterusnya. Mereka kufur musyrik kepada Allah karena enggak tahu kenikmatan tauhid, kenikmatan ketaatan. Maka ampuni mereka. Demikian hadis Abu Sa'id mengajarkan kepada kita banyak hal dalam perkara penegakan amar ma'ruf dan juga pelaksanaan nahi mungkar atau ingkarul mungkar. Banyak bimbingan para a'immah salaf di dalam memahami dan menerapkan hadis ini. Kalau itu hadis ke-26 yang dibawakan oleh muallif, berikutnya beliau bawakan, atau sebelum itu, hadis memberikan faedah pelajaran buat kita wajibnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan dengannya manusia maupun bumi ini, kehidupan mereka akan mendapat kemaslahatan. Yang kedua, mengingkari kemungkaran ada derajat-derajatnya, tahapan demi tahapannya, jenjang. Yang wajib pada jenjang tertentu, maka itu yang harus dia lakukan. Yang mampu, yang tidak ada kemampuan, turun kepada derajat berikutnya. Dan bahwasanya mengingkari kemungkaran dengan kalbu, derajat yang terendah, yang itu wajib, harus, tidak boleh tidak, harus dia mengingkari dengan kalbunya. Hadis pula menunjukkan berarti iman itu tafawut, pada kaum mukminin berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Yang ini imannya lebih tinggi dari yang itu, yang ini imannya lebih rendah dari yang itu. Wah, kata mukminin dalam imannya tidak sama, tidak sederajat. Di sana ada Siddiq, di sana ada Faruq, sahabat, tabi'in, a'immah, ulama. Tentu enggak akan sama iman mereka dengan yang selain mereka. Yang jelas iman bertingkat-tingkat. Ada yang berani dan dirinya sudah dia jadikan taruhan dalam agama Allah. Kalaupun dia disiksa, kalaupun dia kuat imannya. Yang lain rendah, takut. Nah, karena bertingkat-tingkat, orang tidak sama dalam imannya. Itu fawaid, faedah ilmiah yang bisa difahami dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Tinggal di sana ada beberapa perkara yang perlu difahami dan dimiliki ketika orang itu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar ini fardu kifayah. Jika sebagian melakukan, gugur dosa dari yang lain. Enggak harus masing-masing orang semuanya melakukan. Lah. Tapi jika semua meninggalkan, berdosa semuanya. Dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar pura, Rasulullah sebutkan fal yughayyirhu, rubahlah derajat ini, berbeda dengan larangan, sekedar larangan. Hanya Rasulullah tidak mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyanhahu, yang melihat kemungkaran laranglah, bukan itu yang Rasul katakan, tetapi falyughayyirhu, hendaklah dia mencegahnya, merubahnya, derajat yang berbeda tingkatannya dengan sekedar melarang. Itu lebih tinggi, falyughayyirhu, derajat yang lebih tinggi dari sekedar melarang kemungkaran yang ada. Di dalam perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar dituntut orang itu faham tentang kemakrufan, mengerti tentang kemungkaran. Sehingga kalau dia enggak tahu, enggak boleh dia beramar ma'ruf atau bernahi mungkar. Hanya karena dasar zunun, dugaan. Ujung-ujungnya nanti kalau didudukkan di nasihat itu, anak gak paham, tak pikir ini mungkar, gak boleh. Padahal itu bukan mungkar, sesuatu yang agama pun membolehkan. Makanya kamu harus tahu, berarti menuntut kamu untuk berilmu, belajar, sehingga tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Mengerti derajat dan tingkatannya. Tidak hanya itu, mungkin secara umum orang tahu kemakrufan, tetapi tidak sebagaimana syariat inginkan. Misalnya sholat, ya semua orang tahu itu makruf, perkara baik. Tetapi yang dimaksud bagaimana kamu memerintahkan orang sholat, sholat itu seperti apa yang dikehendaki Allah, tidak seperti yang dilakukan mereka. Al-muhim pokoknya yang di diskotik, yang di sana, yang enggak sholat, yang khamar, yang ini. Ya Allah, yang penting diajak ke masjid, yang penting sholat dulu sudah. Sholatnya seperti apa? Terkadang sholat orang perkara yang tidak diterima oleh Allah. Bahkan di zaman Rasul SAW, ketika orang datang ke Rasul, masuk masjid sholat, datang ke Rasul, assalamualaikum Rasul, waalaikumsalam, ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat, enggak sah sholatnya. Ngulangi dia sholat sampai selesai salam, datang lagi ke Rasul, assalamualaikum, waalaikumsalam, ulangi sholatmu, sholatmu tidak sah. Di zaman Rasul, kayak dengan zaman sekarang, gak cukup hanya ngajak orang sholat, yang penting orang ke masjid selesai. Ajarkan kepadanya sholat yang benar, seperti apa sunnah mengajarkan, bagaimana takbirnya, sebelum itu wudhunya, dan seterusnya. Ini pula menuntut kamu punya ilmu. Sholat ini fadilahnya, ini perintah Allah, begini tata caranya, karena yang dikehendaki Allah, sholat sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Begitu pula tentang kemungkaran, tidak bisa dengan hanya dugaan, tidak ada ilmu kalau itu menurut kamu mungkar, tidak boleh, harus dengan bimbingan ilmu. Yang kedua, dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar pula, kamu harus tahu pula pelaku kemungkaran ini, atau yang meninggalkan kemakrufan, betul-betul telah melanggar. Betul kamu tahu itu mungkar, tahu dalilnya, kamu ngerti itu ma'ruf, tapi perkaranya orang ini meninggalkan ma'ruf, melanggar yang mungkar, kamu tahu persis? Atau hanya atas dasar kabar burung, atas sangkaan saja, atau tuduhan tidak terbukti bahwa fulan melakukan ini, fulan melakukan itu. Apa buktimu? Kamu harus tahu, punya bukti bahwa betul fulan berbuat ini, fulan meninggalkan ini, sehingga kamu bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar terhadapnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan ketika ada orang duduk di luar masjid gak ikut sholat, Rasul tanya, apa yang menghalangi kamu untuk tidak ikut sholat bersama kami tadi? Lihat, mereka jawab, kami sudah sholat ya Rasulullah. Kalau kamu sudah sholat, datang ke masjid ada orang masih sholat jamaah, ikutlah, itu sunnah bagimu. Rasul gak langsung tanya, gak langsung menuduh, kayak kamu ini gak sholat, sudah sampai di masjid gak sholat. Bukan begitu. Ada adab, ada tata cara yang harus dilalui ketika orang itu mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tidak langsung menyerang orang bahwa fulan berarti melakukan kemungkaran, fulan berarti meninggalkan kemakrufan. Al-Mu'in, kamu harus ada bukti dalam pelaksanaan kemakrufan, dalam amar ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar. Perkara yang ketiga terkait hadis ke-27 dibawakan oleh Alif, isti'malur rifq fi ingkaril mungkar. Orang hendaknya lunak, berlemah lembut di dalam mengingkari kemungkaran. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. Rasulullah katakan, kelemah lembutan jika ada pada sesuatu, tidaklah dia ada pada sesuatu kecuali menambah indah, menghiasinya. Tapi kalau sudah dicabut dari sesuatu, akan membuatnya jelek, lemah lembutan ketika dicabut dari sesuatu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ar-rifq, kelemah lembutan, wajib, harus dalam nahi mungkar, dalam kamu mengingkari kemungkaran. Oleh sebab itu kata Imam Sufyan ats-Tsauri, la ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil mungkar illa man kana fihi khisalu thalath. Enggak boleh orang itu tidak boleh beramar ma'ruf, bernahi mungkar kecuali ada padanya tiga sifat ini. Rafiq bima ya'mur, rafiq bima yanha. Lemah lembut dalam amar ma'ruf, lemah lembut dalam bernahi mungkar. Adlun bima ya'mur, adlun bima yanha. Adil dalam perintahnya, adil dalam larangannya. Alim bima ya'mur, alim bima yanha. Dan dia berilmu tentang apa yang dia perintah dari ma'ruf, berilmu tentang apa yang dia larang dari kemungkaran. Maka tiga, ilmu seperti tadi, adil tidak melampaui batas, dan lemah lembut. Berlemah lembut dalam beramar ma'ruf maupun bernahi mungkar. Adil menempatkan sesuatu segalanya pada tempatnya, tidak uduan, tidak melampaui batasnya. Sebagian orang zalim, melampaui batas, tidak adil. Dikemas dalam bentuk seakan itu amar ma'ruf darinya, seakan itu nahi mungkar darinya, padahal dia sendiri zalim. Terkadang itu uduan, melampaui batas. Yang melakukan fulan, tetapi dia seret kepada perkara lain yang tidak ada sangkut pautnya, hanya karena kejengkelan dia, atau dia tidak senang, kesal dengan perbuatannya, terseret sampai ke sana. Padahal enggak ada hubungannya fulan yang melakukan, kenapa fulan yang lain kamu seret-seret? Terkadang hanya karena kekesalan hubungan kamu dengan fulan. Akhirnya yang lain, entah itu adiknya, entah itu orang tuanya, anaknya, kakaknya, siapa, kamu sangkut pautkan, kamu lampiaskan kekesalan, kejengkelanmu kepada yang ini. Kamu enggak adil, hadza dzulm, kezaliman. Ini orang enggak salah. Oleh sebab itu kata Sufyan, butuh keadilan, adil. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, annas muhtajun ila mudara wa rifq fil amr bil ma'ruf bila ghilzah. Manusia itu memerlukan mudara, kamu bermudara kepadanya, berlemah lembut dalam tutur kata penyampaianmu, lunak, luwes kepada mereka, butuh rifq. Manusia memerlukan rifq. Kamu betul-betul berlemah lembut, berhati-hati menghadapi mereka ini. terutama dalam al-ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai ada ghildhah, keras dan kasar, walaupun atas nama amar ma'ruf nahi munkar. Kamu ini gak tahu malu melakukan ini itu, kamu tinggalkan perintah yang ini itu, kamu begini begitu. Orang tidak bisa digitukan. Perlu rifq, perlu mudara. Illa rajulun mu'lin bil fisq, kecuali kalau orang itu menampakkan kefasikannya, tidak punya malu. Fala hurmatalah, tidak ada kehormatan baginya. Disebutkan murid-murid Ibnu Mas'ud, para tabi'in, kalau melewati orang-orang yang melakukan sesuatu yang itu tidak mereka senangi, ini berbuat apa begitu, yang mereka ucapkan mahlan rahimakumullah, mahlan rahimakumullah, diamalkan didikan gurunya, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Mahlan itu tenanglah, atau sebentar sebentar, ini diambil hatinya, ta'liful qulub, rahimahumullah, didoakan agar mereka dirahmati Allah. Mudarat ini kalau di kita, di bahasa kita kurang lebihnya. Jangan begitu. Sini mari. Allah yarhamakumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Mari sini. Coba kita bicara ini. Masuknya itu enak. Mudah diterima oleh orang. Kamu masuk untuk menasehati mereka, untuk bernahi mungkar kepada mereka dengan doa, dengan kata-kata yang sopan, mahlan, sehingga mereka pun sadar kalau kamu itu ingin baik untuk mereka. Kata Imam Ahmad, beramar ma'ruf dengan kelembutan dan khudu, dengan merendah diri. Kamu menasehati dia. Kalau sampai kamu dengar dari mereka apa yang membuatmu jengkel, kamu jangan marah, kata Imam Ahmad. Karena kalau kamu marah berarti bukti kamu itu berbuat untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Kamu langsung naik pitam emosi ketika mungkin yang ini mencela atau apa gitu. Nah, jangan ngurusi orang lain, jangan sok suci kamu misalnya. Hai, siapa kamu, golongan ini itu. Ya sabar, hadapi dengan senyum. Jangan kamu emosi, karena itu bukan sifat orang yang berbuat sesuatu karena Allah. Ar-rifq, kelemah lembutan, sifat yang karenanya Allah berikan kebaikan, maslahat yang di luar dugaanmu. Dalam hadis, innallaha yu'ti 'alal rifq ma la yu'ti 'alal 'unf. Allah berikan dengan kelemah lembutan suatu kebaikan yang itu tidak akan Allah berikan kalau dengan unf, Unuf lawannya, kasar, keras, kaku, dengan kata-kata tajam, dengan marah-marah, dengan ini. Ya, karena Allah berikan kemaslahatan dan kebaikan karenanya. Dengan kekerasan dan kekasaran, orang bisa ta'khudhul izzatu bil ithm, bisa keluar gengsinya. Udah dia gak peduli mempertahankan dosa dan maksiatnya. Gak peduli kamu ingatkan ini mungkar, ini gak boleh. Mau apa kamu nantang malam? Karena kamu usik kehormatannya. Kamunya salah masuk, memulai. Karena dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, akhirnya tidak membuahkan kebaikan yang diharapkan. Dalam hadis pula Rasulullah sebut kawan, innallaha yu'ti ma'rif ma la yu'ti ala ma siwa. Dan Allah berikan bersamaan dengan kelemah lembutan sesuatu yang itu tidak Allah berikan dengan yang selainnya. Ar-rifq membawa banyak kemaslahatan, kelemah lembutan, ketenangan, kesabaran membuahkan banyak kebaikan, lebih dari yang kamu duga, lebih dari yang kamu kira. Dan itu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis, maka narifku fi syai'il lazana. Setiap sesuatu ketika kelemah lembutan ada padanya, membuatnya zen, indah, menambah dia bagus. Selama ada kelemah lembutan, kesabaran, adab, akhlak padanya. Wala yunza' min syai'in illa syana. Tapi kalau sudah dicabut ini sifat kelemah lembutan dari sesuatu, menjadikannya syain. Syain lawan dari zen. Jadi tercela. Jadi buruk. Jelek. Karena enggak ada rifq. Enggak ada kelemah lembutannya. Segala sesuatu, segala hal. Makanya dalam hadis pula Rasul katakan, wa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah itu cinta kelemah lembutan dalam segala hal, segala sesuatu. Rafiq, diperlukan adanya kelemah lembutan, termasuk terlebih dalam amar ma'ruf dan dalam nahi mungkar. Sangat perlu, seperti Imam Ahmad katakan, karena mereka jahil, mereka awam, terpengaruh teman, lingkungan, syaitan, ini syubhat. Harus sabar. Rif itu diibaratkan kehati-hatian, layaknya kalau kamu bawa barang pecah belah, gelas, cangkir, apa penuh ditalam, kamu banyak gelas, kamu bawa gelas mahal lagi ya, yang perhiasan itu. Bagaimana kamu membawanya dari sini sampai sana? Kamu bawa dengan penuh kehati-hatian kan? Hati-hati sekali langkahmu, kamu perhitungkan sekali. Jangan sampai itu ada air, kamu menghindar. Kalaupun semua kena air ya, terpaksa jalan dengan hati-hati. Jangan sampai terpeleset, akhirnya ini lepas, pecah semua, hancur, berantakan, tidak tercapai tujuan yang diinginkan. Itulah risk. Seperti itu. Begitu itulah risk. Kamu penuh perhitungan, hati-hati sekali kamu hitungkan segalanya. Tutur katamu, sikapmu, perbuatanmu, semuanya. Bagaimana apa yang kamu sampaikan, suaramu, semuanya. Jangan sampai ada kekeliruan, jangan sampai kamu salah, ini akhirnya berantakan, hancur, yang ada permusuhan, yang ada dakwah malah dilarang, orang semakin pobi, orang semakin benci, semakin lari, semakin musuh terhadap dakwah ini. Rifq, perlu ketenangan, perlu hati-hati, sangat ekstra hati-hati. Hadza rifq. Tarfuq, di dalam beramar ma'ruf, dan di dalam bernahi mungkar. Ajak ngobrol apa ini. Sering dalam kehidupan kita, kamu mungkin naik bis atau apa, di sampingmu perokok. Bagaimana kamu masuk kepadanya? Kamu nasihati, kamu nahi mungkar, bagus. Tapi cara yang kamu sampaikan, bagaimana kamu jelaskan kepadanya perlahan, digiring. Oh, ini merugikan dia, dunianya bahkan akhiratnya, kesehatannya, anak istrinya, hartanya, terus. Nah, kata. Seperti Imam Ahmad katakan, orang itu sangat perlu adanya rifq di dalam penegakan amar ma'ruf dan dalam penyampaian nahi mungkar. Wa inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Dan sungguh Allah itu rafiq. Allah sendiri maha lemah lembut kepada hambanya dan mencintai sifat kelemah lembutan. Yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala al-unf. Dengan kelemah lembutan Allah berikan apa yang tidak Allah berikan dengan sikap keras atau kasar. Kata Hafidz maknanya pula, kamu akan peroleh dengan kelemah lembutan apa yang itu tidak akan kamu peroleh dengan kekasaran, dengan kekerasan. Kamu akan dapati kebaikan kalau dengan kelemah lembutan. Tapi kalau sudah yang kamu lakukan adalah unuf, yang kamu lakukan adalah ghildo, keras, kasar, kamu tidak akan dapati kecuali kejelekan, dan orang semakin lari, dakwah semakin berantakan. Atau maknanya pula, Allah beri padamu pahala, pahala besar dengan kelemah lembutan. yang itu tidak akan Allah berikan pahala kalau kamunya keras dan kasar. Bahkan di dalam hadis Abu Darda disebutkan, man u'tiya haddahu minal rizq faqad u'tiya haddahu minal khair. Yang diberi, perkaranya taufik dari Allah, yang diberi kelemah lembutan, maka sungguh dia telah diberi kebaikan, mendapat bagian kebaikan yang besar untuknya. Taufik dari Allah. Hadis di Tirmidzi dan beliau sahihkan. Bahkan di Muslim bentuknya ancaman, man yuhramur rifq yuhramul khairu kulluhu. Waliyadzu billah. Yang terharamkan dari rifq, kelemah lembutan, terharamkan dari kebaikan semuanya. Udah enggak punya kebaikan dia. Ketika terharamkan dari kebaik dari rifq, enggak ada kelemah lembutannya. Terharamkan akhirnya dari kebaikan. Dakwah ini sangat membutuhkan rifq. Kamu di rumah, kamu bersama keluarga, apalagi tetangga, di kehidupanmu sehari-hari. Kamu ketemu paman, ami, khol, kholah, ammah. Kamu ketemu sepupumu, kamu ketemu ini, saudaramu. Banyak dari mereka. Yang ini bermaksiat, yang ini syahwat, yang ini syubhat. Awam, masakin. Banyak PR dalam dirinya. Kalau kamunya tidak punya rifq menghadapi mereka, terpancing emosimu. Akhirnya kamu der dengan mereka. Cekcok dengan pamanmu, kamu layani. Yang ini bibimu, kamu ladeni. Mungkin mereka karena jahilnya memperolok-olokkan agama. Guyon mungkin, karena jahil, miskin. Yang ini mungkin begini, yang ini mungkin begitu. Ajenas orang. Kemungkaran yang ada pada mereka. Ini namanya orang dalam keluarga ketemu, ini mungkin lagi silaturahmi atau apa. Ada tipe orang yang istilahnya itu nakdan, sahibun nakd. Ngerti nakdan? Kalau orang nikah disebut halan, kontan. Halan itu kan kontan, dibayar tunai, kontan. Ada orang-orang yang suka tunai, kontan. Gak ada, gak perlu DP, gak perlu kredit, kontan, di situ langsung dia bayar, gak kenaan. Misalnya namanya orang jahil yang bersamamu, tadi paman muntas, kupu muntas, siapa ngobrol lagi ngobrol gitu, loh ini katanya fulan, orang alim di mata dia, karena jahil gak ngerti. Ini fulan berkata begini, alim fulan, imam fulan, dan kamu ngerti karena kamu mengaji, kamu mungkin mendengar kesesatannya ini begini begitu, kamu bayar jereng kontan di situ. Oh ini orang sesat, jeder, kayak kilat bagi dia. Oh, di mata dia ini ulama besar, alim, kamu katakan orang sesat. Huyar itu majelis sudah, nggak bisa. Karena kamu bayar kontan di situ. Nggak kena dia menyebut sesuatu yang bagi kamu ini mungkar, kamu bayar ceker, kontan, nggak ada kreditnya, nggak nyicil sedikit, tak bayar sedikit dulu sekarang. Anu dalam ulama itu begini, yang ilmunya begini, kriterianya begini, enggak, langsung kamu bayar jeger. Bukan begitu Rif. Gak bisa demikian. Mereka perlu kelemah lembutan. Kamu giring, kamu bawa. Butuh kesabaran memang. Begitulah dakwah memang. Yang terharamkan dari rif, terharamkan dari seluruh kebaikan. Dengan rif, kamu akan dapati kebaikan. Yang itu tidak akan kamu dapati kalau dengan kasar dan keras. Rafiq dalam segala urusannya, lemah lembut dalam muamalahnya, dalam dakwahnya, segalanya, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Rafiq termasuk dengan anak istrinya. Rafiq itu kelembutan. Gak bisa kamu hadapi mereka dengan kasar dan keras. Perintah untuk orang itu rifq dalam segala urusannya, dalam segala sesuatu dalam hidupnya. Orang tua terhadap anaknya, suami kepada istrinya, perlu rifq dihidupkan. Seperti yang Rasulullah katakan, Allah berikan dengan rizq, akan kamu dapati. Yang itu tidak akan kamu dapati tanpa rizq kalau dengan yang selainnya. Anak mungkin nakal, anak mungkin melanggar, semuanya anak. Kita pun pernah kecil, pernah muda. Ini itu rifq. Jangan dengan kekerasan. Tidak bisa dihadapi dengan kamu pukul, kamu hajar, kamu tidak bisa. Tapi kamu nasihati, kamu bimbing. Allah mudah-mudahan dengan itu Allah buka hatinya. Rifq akan kamu dapati selama kamu jaga rifq ini. yang itu tidak akan kamu dapati dengan kasar dan keras. Sabar. Istri pun demikian. Rif kamu kepadanya. Namanya perempuan. Ada kelemahannya, ada kekurangannya. Ini itu tarafak. Lemah lembutlah kepadanya. Dalam sunnah banyak bagaimana kelemah lembutan Rasulullah SAW saat beliau khutbah di atas mimbar, melihat Hasan Husain datang masuk pakai baju merah, lucu, namanya anak masih kecil baru bisa jalan. Anak kalau baru bisa jalan ya apa, jalan sebentar jatuh, diri lagi, jalan lagi, jatuh. Gak kuat Rasulullah SAW karena kasih sayangnya turun dari mimbar, dihentikan khutbah sampai mendatangi Hasan Husain, keduanya diambil, digendong, dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau sebutkan ayat benar apa yang Allah katakan, innama amwalukum wa auludukum fitnah. Cobaan, anak hatinya rahmat sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa melihat anak ini. Makan. Kata Anas, 10 tahun aku berkhidmat kepada Rasul. Tidak pernah beliau menyalahkan aku atau menghardikku karena sesuatu yang belum aku lakukan, kenapa engkau tidak melakukan? Atau sesuatu yang aku lakukan tidak seperti yang beliau inginkan, kenapa engkau melakukannya demikian? Tidak pernah beliau mengatakan itu. Suatu saat Anas diperintah oleh Rasul untuk satu hajat, lama enggak kembali-kembali. Sampai dicari oleh Rasul, mana ini Anas? Didapati ternyata ini misalnya disuruh dari sini ke luar sana entah beli apa gitu. Ternyata di tikungan sini ketemu teman-teman sebayanya, anak, Anas masih kecil waktu itu. Ketemu temannya lalai, lupa perintah Rasul. Main dia dengan temannya. Huyon, Rasul hanya senyum, sudah ditinggal kembali. Enggak pernah kata Anas kemudian menegur, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa tidak begini? Rif. Dan itu tertanam di hati para sahabatnya. Terkesan sekali Anas radhiyallahu anhu. Begitu dalam bermuamalah kepada mereka. Nasihat, mau'izah, rifq. Yang mendapat itu telah mendapat bagiannya dari kebaikan, mendapat bagiannya dari rifq. Yang terharamkan dari rifq terharamkan dari kebaikan semuanya, seluruhnya. Bagaimana bisa diharapkan dakwahnya baik, berhasil? Bagaimana bisa diharapkan dakwahnya membawa buah, didengar, diterima orang? Kalau enggak ada rifqnya, enggak ada rifqnya. Yang ada orang yang tahu dari dia ini, masya Allah kalau mencela, pinter. Fulan iblis, setan, terlaknat, malun ini orang. Ini begini, jedar-jedar yang keluar dari kalimat yang ada di lisannya, celaan dan makian. Ini orang mau menerima kamu. Gak ada tarofuknya. Padahal yang diperlukan ilmu, bimbingan, tarofuk. Itu yang diperlukan orang di dalam dakwah, seperti Imam Ahmad katakan, manusia memerlukan mudarah dan rifq. Mudarah intinya secara global mengorbankan dunia demi urusan agama. Itu mudarah. Lawannya mudahana, sebaliknya naudzubillah. mengorbankan agama, prinsip-prinsip agama demi keuntungan duniawi. Mudharah lawannya sebaliknya. Kamu korbankan duniamu, segalanya, apapun itu, demi urusan agama, demi dakwah ini. Rifq, ketenangan, kelemah lembutan, kehati-hatian. Para ulama sebutkan inti dari semua ini, man ta'anna yanalu ma tamanna. Orang yang berlemah lembut, orang yang tenang, berakhlak, beradab, akan mendapati apapun kebaikan yang dia dambakan. Waffaqanallah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.